Halo, selamat datang lagi nih di sesi kita. Kali ini, kita mau bahas satu tempat makan yang unik ya. Namanya Max Grill Cheese. Lokasinya di apartemen Menteng Square, Tower C. Kayaknya sih ada potensi tersembunyi di sana. Betul banget. Kita bakal coba bedah bareng nih dasarnya dari pengamatan dan juga usulan dari Coach Ades. Beliau ini kan coach bisnis ya, sekaligus praktisi sosmed. Dan yang menarik, analisisnya ini dibantu juga sama Artificial Intelligence, AI gitu. Oh, pakai AI segala ya, keren juga. Iya, dan sarannya ini spesifik buat pemiliknya, Bu Imi. Fokusnya tuh gimana caranya Max ini bisa reposisi diri lah, biar lebih kena ke target pasar keluarga muda. Oke. Max ini kan setahu saya terkenalnya dari mulut ke mulut ya, udah punya pelanggan setia gitu. Tapi ya itu, lokasinya agak ke dalam kompleks apartemen, jadi mungkin belum banyak yang ngeh. Menarik nih buat dibedah potensi dan tantangannya. Nah, temuan utamanya nih agak di luar dugaan mungkin ya. Ternyata pengunjung utama Max di Menteng Square itu justru keluarga muda yang punya anak kecil gitu. Mereka bahkan udah suka sama semacam pojok Instagram yang ada di sana, meskipun ya sederhana aja sih. Tapi ini kan modal awal yang bagus banget ya. Iya juga ya. Tapi, nah ini tantangannya. Suasana outletnya sekarang kan pakai bata expose gitu ya dindingnya, terus lampunya agak temaram, nuansanya agak industrial gitu. Rasanya kok kurang nyambung ya buat keluarga muda yang mungkin nyarinya suasana ceria gitu kan. Setuju. Mungkin agak kurang kids friendly ya suasananya saat ini. Ditambah lokasinya yang agak ngumpet itu, bikin orang baru susah nemuin. Jadi ya, kunjungan langsungnya nggak sebanyak potensinya. Akibatnya, mereka jadi sangat bergantung sama pesanan online, gitu kan? Iya, betul. Tapi anehnya nih, kalau lihat di GoFood, ratingnya lumayan tinggi loh, 4.7. Cuma ulasan tertulisnya itu minim banget, sedikit sekali. Oh iya? Kok bisa gitu ya? Nah, disinilah mungkin peran analisis Coach Adesies yang dibantu AI tadi jadi penting. Mungkin AI bisa ngebaca pola ya, kayak sentimen komentar yang sedikit itu, atau mungkin tren pencarian di sekitar situ, yang nunjukin kalau keluarga ini memang kata kuncinya. Masuk akal. Sayangnya, potensi ini belum digarap maksimal. Akun Instagram khusus outlet Menteng, @maxmentes gitu, kelihatannya nggak aktif sama sekali. Padahal kan momen-momen kayak anak kecil lagi suruh makan keju yang molor panjang gitu, itu kan konten emas banget ya buat sosmed. Sayang banget kalau nggak diabadikan. Betul banget. Eman-eman ya. Nah, ini nih kita masuk ke usulan dari Coach Aze. Yang pertama, soal penyegaran branding dan suasana. Branding di sini tuh bukan cuma logo ya, tapi ya keseluruhan feel tempatnya gitu. Coba Anda bayangin deh, interiornya diubah pakai warna-warna cerah, kayak kuning pastel atau biru langit gitu. Pencahayaannya dibikin lebih hangat. Iya, lebih nyaman gitu ya kesannya. Terus pojok Instagramnya di-upgrade total. Mungkin kasih latar yang lucu-lucu atau lampu neon, tulisan Say Cheese. Kan jadi lebih menarik buat foto-foto keluarga ya kan? Pasti, jadi spot favorit baru tuh. Terus soal menu gimana? Ada usulan juga kan? Ada dong. Sumber kita ini menyarankan adanya pilihan menu khusus buat anak-anak. Oh, ide bagus tuh. Mungkin porsinya lebih kecil, namanya dibikin lucu, gigitan keju dinosaurus gitu. Misal. Hahaha, lucu juga namanya. Atau malah lebih kreatif lagi, bikin paket rakit sandwichmu sendiri. Wah, ini bisa jadi aktivitas seru buat anak-anak sambil nunggu makanan ya. Interaktif banget jadinya, keren, keren. Terus yang soal Instagram tadi? Iya, itu juga ditekankan banget. Harus dibangunin lagi itu akun @maxmintes, posting rutin foto-foto keseruan pengunjung, video pendek keju meleleh. Betul, mungkin bisa juga kolaborasi sama komunitas orang tua atau influencer parenting lokal gitu ya. Nah, ide bagus. Dan latar belakang Bu Indi sendiri kan katanya mantan kepala sekolah PAUD ya. Wah iya, itu aset banget dong. Iya kan, itu bisa banget dimanfaatin buat bikin acara-acara kecil buat anak-anak di Max Mintes. Storytelling atau mini workshop gitu mungkin. Wah itu pasti bakal narik banget sih buat para orang tua. Jadi nggak cuma makan tapi ada aktivitasnya juga. Agak lagi ide-ide lain yang nggak kalah seru. Kayak bikin maskot lucu namanya Cheesy. Gemes banget pasti kalau ada bonekanya gitu ya. Hahaha, Cheesy bisa jadi ikon baru tuh. Terus program loyalitas. Gak usah ribet, lewat WhatsApp aja udah cukup katanya. kumpulin stempel digital atau gimana gitu. Simple tapi efektif ya. Dan jangan lupa, aktif minta ulasan online. Mungkin kasih imbalan kecil, diskon tipis, atau minuman gratis gitu buat yang udah ngasih review. Ini sering diremehin loh sama bisnis kecil. Padahal ngaruh banget ya ke visibilitas online. Banget. Terus, konten video pendek di TikTok atau Reels, itu juga disebut potensial banget. Apalagi soal keju meleleh, itu kan visualnya kuat ya. Iya. Konten kayak gitu cepet viral biasanya. Dan Coach Ades juga bilang, ini semua bisa dimulai pelan-pelan. Gak harus rentak semuanya dirombak. Bertahap aja. Betul, yang penting konsisten ya. Intinya sih, tujuan besarnya itu mengubah Max Menteng ini jadi lebih dari sekedar tempat makan grill cheese, tapi jadi semacam family spot, destinasi keluarga yang nyaman, asyik, dan bikin pengen balik lagi. Jadi tempat nongkrong favorit keluarga gitu ya? Nah, kalau ini berhasil, outlet Menteng ini bisa jadi kayak pilot project sukses buat pengembangan merek Max secara keseluruhan nanti. Contoh bagus, gimana analisis mendalam tuh bisa kasih arah baru. Jelas banget ya potensinya. Dengan strategi yang pas, branding yang lebih fokus ke keluarga, Max Menteng Square ini bisa banget naik kelas. Iya, setuju banget. Kasus Max ini jadi pengingat yang menarik ya. Gimana analisis data, bahkan yang dibantu AI sekalipun, bisa ngasih ide-ide konkret buat bisnis, nggak peduli skalanya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda pikirkan juga. Seberapa jauh sih sebuah bisnis itu perlu menyelaraskan tiap detail kecilnya? Detail kecil kayak gimana tuh maksudnya? Ya, kayak warna cat dinding tadi, musik yang diputar di dalam, bahkan cara karyawan menyapa pelanggan. Seberapa jauh semua itu perlu klop banget biar terasa otentik dan benar-benar nyambung sama komunitas yang mau mereka rangkul? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Gak cuma soal produknya enak ya, tapi keseluruhan pengalamannya. Betul sekali. Oke deh. Sampai jumpa lagi di sesi pembahasan mendalam kami berikutnya.